Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tadabur Al-Qur'an, program yang khusus mengkaji tentang kajian Al-Qur'an, dan nanti kami akan kembali hadirkan Ustaz Bakhtiar Nasir yang akan membahas apa sebenarnya isi kandungan dari surah An-Nur ayat 31. Kami akan hadirkan laporan langsung dari Medan, nanti ada Aditya Pranata, kemudian juga siaran langsung yaitu terkait dengan sholat tarawih di Masjidil Haram di 10 malam terakhir ini. Selain itu, kabar-kabar dari mancanegara dalam negeri juga kami hadirkan untuk Anda. Saya Dita Faisal, langsung saja kita mulai Tadabur Al-Qur'an hari ini. Nah, pemirsa, dan kita tahu ya bahwa Ramadan ini tinggal menghitung hari, artinya Lebaran sudah di depan mata. Banyak sekali persiapan yang dilakukan oleh umat muslim, mulai dari persiapan kue Lebaran. Kemudian juga ada yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari baju Lebaran. Salah satunya yang tidak kalah menariknya adalah para pemudik yang juga sudah bersiap-siap untuk mudik dengan menggunakan transportasi kapal laut. Kita lihat sama-sama yuk. Ribuan penumpang dan penjemput memadati dermaga pelabuhan Bima sejak pagi hari. Hal tersebut disebabkan karena kapal motor Tilong Kabila yang datang dari Makassar akan berlabuh. Banyaknya penumpang yang akan turun membuat petugas kewalahan mengatur para penumpang. Bahkan seorang ibu diberikan pertolongan oleh keluarganya lantaran lemas akibat berdesak-desakan untuk turun dengan penumpang lainnya. Para penumpang yang datang dari pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini mengaku senang bisa tiba di Bima untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Mudik dengan menggunakan kapal menjadi salah satu alternatif penumpang karena biaya yang relatif murah walau harus rela berdesak-desakan dengan penumpang lainnya. Jumlah penumpang tahun ini mengalami peningkatan 40% dari hari-hari biasanya. Arus mudik sudah terlihat sejak seminggu yang lalu. Pada umumnya ada. Kalau yang kilong sudah 2-3 yang lalu sudah ada lonjakan. Tapi yang dari bulan sekitar sekitar 1.000 gitu. Di Pekanbaru Riau, mendekati Hari Raya Idul Fitri, aktivitas pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru Riau mulai tampak ramai dengan banyaknya warga yang mulai melakukan mudik dengan menggunakan jasa jalur air. Hal ini terlihat dengan ramainya warga yang menggunakan jasa kapal cepat ini dan banyaknya tiket kapal yang telah dipesan jauh hari sebelumnya dengan berbagai tujuan pulau di wilayah Riau. Lonjakan pemudik terlihat sejak 2 hari terakhir. Pihak pelabuhan telah melakukan antisipasi lonjakan penumpang dengan menyiagakan 2 kapal cepat. Di Banggai, Sulawesi Selatan, jelang Lebaran Idul Fitri, penumpang kapal Pelni Tilong Kabila di pelabuhan Banggai, Sulawesi Tengah mulai dipadati oleh penumpang yang akan mudik Lebaran tujuan Morowali, Baubau, Kendari, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Kapal Pelni ini satu-satunya kapal yang bersandar di pelabuhan Kabupaten Banggai dengan rute pelabuhan Morowali, Baubau, Kendari, Makassar, Labuan Bajo, dan Bali. Untuk tiket tujuan Makassar dan Bali habis terjual sehingga sebagian penumpang mendapatkan tiket di atas kapal. Tim TV One mengabarkan. Apapun alat transportasinya, yang penting Anda tetap waspada ya. Pemirsa, ada kabar lagi bagi Anda para pemudik di Pulau Jawa khususnya, tentu tidak asing kalau kita mendengar jalur Pantura atau jalur Pantai Utara. Nah, yang menjadi tradisi setiap tahun adalah jalur ini selalu saja diperbaiki entah mengapa, tetapi faktanya ketika jalur ini diperbaiki, maka para pemudik harus berhadapan langsung dengan kemacetan. Pengerjaan pelebaran jembatan di jalur Pantura dari arah Juwana menuju Pati, Jawa Tengah terus dikebut. Bahkan pengerjaan dilakukan hingga malam hari. Meski pengecoran jalan dekat jembatan telah selesai, namun jalur ini belum bisa digunakan saat arus mudik nanti. Petugas butuh waktu beberapa pekan untuk memastikan beton jalan layak digunakan. Pelebaran jalan di Batang Pati, Jawa Tengah juga belum rampung. Pengerjaan baru berjalan 45% dan diperkirakan selesai pada Oktober mendatang. Dengan begitu, kemacetan saat arus mudik di jalur ini belum bisa teratasi. Agar tidak memperparah kemacetan, proyek akan dihentikan sementara seminggu sebelum Lebaran. Jalur Pantura di Pati, Jawa Tengah merupakan salah satu titik rawan kemacetan. Karena satu jalur digunakan untuk 2 arah. Pada jam-jam padat lalu lintas, penyempitan jalan di titik ini mengakibatkan kemacetan panjang. Perbaikan jalur Pantura di Subang, Jawa Barat belum rampung hingga saat ini. Pengerjaan dilakukan di sejumlah titik, seperti di wilayah Pantura, Pamanukan, dan Pusaka Negara Subang. Saat ini perbaikan diprioritaskan terhadap jalan berlubang dan bergelombang. Menurut pekerja, perbaikan tambal sulam merupakan tahap akhir dari seluruh pengerjaan dari seluruh proyek perbaikan jalan di jalur Pantura. Target perbaikan selesai sebelum arus mudik. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kembali ke fitrah, itulah esensi Lebaran. Saya jadi ingat tradisi waktu saya kecil datang dari satu rumah ke rumah lainnya untuk mendapatkan uang Lebaran. Nah, hal ini kemudian membuat warga Jawa Timur datang berbondong-bondong menyerbu yang namanya mobil kas Bank Indonesia untuk segera menukarkan uang mereka bagi yang punya rezeki lebih. Sejumlah warga mendatangi Pasar Sempolang, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur untuk melakukan penukaran uang pecahan. Warga melakukan penukaran uang pecahan untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri. Biasanya uang hasil pecahan digunakan untuk dibagikan kepada anggota keluarga, tetangga, ataupun kerabat lainnya. Uang pecahan yang paling banyak dicari warga adalah uang pecahan kecil, diantaranya pecahan Rp10.000, Rp5.000, dan Rp2.000. Untuk mempermudah warga dan tidak membuang waktu, pihak Bank Indonesia maupun bank umum yang ditunjuk membuka lapak di tempat-tempat umum seperti di pasar atau jalan-jalan protokol yang banyak dilalui warga. Di depan juga generasi dilayani masyarakat biar tidak terlalu kita berterbatian ke ini. Antrinya kan berapa ratus orang gitu ya, kita harus seharian mengantri. Hari ini cepat tuh ya? Iya, cepat. Memudahkan. Kita Selain melayani penukaran uang pecahan di kawasan Pasar Sempolan, Bank Indonesia Jember juga melayani penukaran uang pecahan di Pasar Desa Sidomulyo, Silo Jember. Sistem mobil kas keliling ini akan terus beroperasi untuk menembus sejumlah pelosok desa yang sulit terjangkau. Dari Jember, Jawa Timur, Samsul Hoiri, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita ke mancanegara yuk. Saya coba untuk mengajak Anda untuk melihat bagaimana cara langsung terkait dengan suasana salat tarawih di Masjidil Haram. Salat tarawih ini dilaksanakan sebanyak 23 rakaat dan ini adalah suasana terkini. Suasana salat tarawih di 10 malam terakhir di Makkah, Masjidil Haram. Jutaan umat muslim datang ke Masjidil Haram di kota Mekah Arab Saudi. Meskipun kini pemerintah kerajaan Arab Saudi tengah merenovasi masjid, namun umat muslim di tanah suci tidak ingin melewatkan kesempatan yang hanya berlangsung selama satu bulan Ramadan. Jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia hadir, termasuk dari Indonesia, yaitu jamaah yang sedang menunaikan ibadah umroh tepat di 10 malam terakhir ini. Sepuluh malam terakhir adalah malam yang sangat ditunggu oleh jutaan umat muslim untuk mendapatkan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam yang dilipatkan ganda segala amal ibadah 1000 kali lipat. Luar biasa ya suasana itu. Kemudian juga di Indonesia tidak kalah, kita juga biasa menggunakan salat tarawih, kemudian juga melakukan iftikaf lainnya di 10 malam terakhir. Tadabur Al-Quran akan kembali hadir usai jeda berikut. kembali lagi di Tadabur Al-Quran. Pemirsa di Indonesia, kita dengan khusyuknya untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Tetapi berbeda halnya dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita di Mesir. Khususnya bagi mereka yang berpuasa. Nah, di sana kita akan melihat bagaimana ritual berbuka puasa, khususnya usai pergantian atau penggulingan Presiden Mursi. Berikut ini. Puasa kali ini adalah puasa yang berat bagi masa Ikhwanul Muslimin. Mereka berjuang agar Muhammad Mursi dikembalikan posisinya sebagai Presiden Mesir setelah digulingkan pada kudeta militer. Di tengah perjuangan itu, mereka tetap melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Setelah sholat maghrib berjamaah, mereka pun menyantap menu berbuka. Tentunya menu berbuka itu tak senikmat hidangan yang biasa disiapkan di rumah. Apalagi di bawah ancaman dari pemerintah untuk membubarkan aksi duduk di sini. Di tengah keterbatasan itu, mereka tetap bertekad berunjuk rasa sampai tuntutan dipenuhi. Pemirsa, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya ketika kita ingin bertobat. Bagaimana suasana di LP Tanjung Gusa Medan? Kita akan melihat suasana sahur bersama dengan Aditya Pranata. Assalamualaikum, Adit. Waalaikumsalam, Dita dan juga pemirsa. Benar sekali nih, kita sekarang lagi berada di Lapas Wanita Kelas 2A Medan Tanjung Gusta. Dan ini mungkin pengalaman saya yang pertama bisa bersiaran dari dalam lapas wanita, melihat kegiatan ataupun juga aktivitas di lapas wanita ini seperti apa sih bulan Ramadan. Ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan di sini. Dan kebetulan bersama kami saat ini ada Ibu Kalapas. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ibu Probo, mengganggu waktunya pagi-pagi nih, Ibu Probo. Iya, enggak apa-apa. Ya, Ibu Probo. Bulan Ramadan seperti yang kita ketahui, kemarin kita sempat datang ke lapas anak. Itu ada kegiatan selain buka puasa, ada kegiatan tarawih dan juga beberapa ibadah lainnya seperti tadarusan. Kalau di lapas wanita ini sendiri ada apa aja sih, Bu Probo? Kalau di lapas wanita juga tidak jauh berbeda dengan lapas-lapas yang lain. Kami pun di sini tadarusan rutin. Tadarusan itu juga setiap harinya dilaksanakan. Dan juga ada kegiatan-kegiatan pengajian-pengajian yang rutin khusus dilaksanakan. Juga kami memang memotivasi para WPP agar bisa selesai membaca Al-Quran 33 juz. Dan kebetulan kemarin hari Sabtu tanggal 27 sudah selesai tahap yang pertama. Udah khatam? Ya, sudah. Alhamdulillah. Kami langsung khataman sekaligus buka puasa bersama. Langsung malamnya dilanjutkan dengan kegiatan Nuzulul Quran. Baik. Dan mulai hari Minggu pagi sudah kegiatan yang tahap yang kedua untuk tadarusan yang diharapkan di ujung nanti selesai puasa sudah bisa khatam yang kedua. Amin, amin. Berarti kita targetnya selama bulan Ramadan ini dua kali khatam ya, Bu? Minimal ini seluruh seluruh narapidana yang beragama Islam, jumlahnya mungkin ratusan di sini ya. Atau dipilih nih beberapa orang saja setiap malamnya. Jadi mereka yang memang berkeinginan dan mayoritasnya mereka itu memang sudah pandai membaca Al-Quran dan secara rutin selain hari-hari bulan suci Ramadan kami pun tetap mengadakan kegiatan, cuma tidak ditentukan. Tidak rutin seperti Ramadan ini ya, Bu ya? Kalau Ramadan kan dari pagi 8:30 sudah dimulai. Yang nantinya selain tadarus dilanjut dengan pengajian dan jamaah sholat lohor. Diwajibkan bagi mereka yang memang beragama Islam. Dan mereka rupanya cukup bagus dalam mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah. Terus kalau sholat tarawih sendiri nih, Bu. Ini kan kita ada di musola. Apakah sholat tarawihnya di sini juga? Terus berapa sih kira-kira kalau setiap sholat tarawih dilakukan jumlah jamaah yang hadir gitu? Dari jamaah yang dari WBP yang beragama Islam hari ini kebetulan ada 387, minimal mayoritasnya tiap hari itu sekitar 220-240. Alhamdulillah, jumlahnya tinggi juga ya, Bu, untuk mengikuti tarawih ya. Ya, pemirsa, seperti yang kalau Anda mendengarkan, inilah suasana di dalam musola sedang melakukan tadarusan dan targetnya memang akhir bulan Ramadan ini bisa khatam yang kedua. Amin ya, Bu ya. Terus, Bu, seperti yang kita ketahui ini kan jelang sahur nih, Bu. Iya, Pak. Biasanya sahur dari ibu-ibu narapidana yang ada di sini ataupun juga warga binaan yang ada di sini itu dari mana, Bu? Apakah masak sendiri-sendiri atau memang sudah disiapin ya sama? Tidak, kami ada pantry, dapur maksud kami, ada dapur khusus untuk memasak. Baik, ya. Ya, dan itu pun pegawai yang ini melakukan. Jadi dibantu oleh para narapidana sesuai dengan menu yang sudah ditentukan. 10 hari sekali kan berubah menu itu. Baik. Dan makanan yang diberikan ini semua hangat. Baru masak gitu. Fresh ya? Baru, ya. Fresh from the oven kalau. Iya. Jadi begitu selesai masak, dibagikan. Dan kami untuk khusus bulan suci Ramadan memang penempatan kamar pun kami pilih. Kalau yang beragama Islam jadi satu kamar tersebut. Jadi tidak mengganggu mereka yang non-muslim. Baik. Jadi saat sedikit bocor pemirsa, hari ini menunya tadi saya sempat ngintip nih, Bu. Ke dalam dapur ada telur sambal Bali. Sangat menggiurkan, Bu. Enak. Nasi, telur sambal Bali, terus juga ada tumis buncis. Wah, enak banget ya, Bu Probo. Mungkin kita sambil bisa lebih mendekati, melihat, mendengar langsung pengajian yang sedang berlangsung saat ini, pemirsa. ولا تذر وذرة وذر أحرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا Ya pemirsa, seperti inilah suasana tadarusan yang sedang berlangsung. Memang kegiatan ini setiap jam berapa sekali sih, Bu? Atau tiap malam nih, jam 2 sampai jam berapa, Bu? Kegiatan ini setiap malam dilaksanakan selama bulan suci Ramadan. Biasa dimulai dari jam berapa nih, Bu? Kegiatan seperti ini ya menjelang sahur. Sahur kan jam 3, makanan dibagikan. Nah setelah itu lanjut sampai subuh. Baik, berarti setelah subuh mereka masuk. Subuh masuk, setelah sholat subuh mungkin bisa beristirahat kembali ya, Bu ya. Baru melakukan aktivitas rutin seperti biasanya, Bu. Kalau bulan puasa ini membedakan dengan lainnya, aktivitas apa aja sih, Bu? Biasa untuk mengisi bulan puasa ini, hari-harinya? Kalau untuk bulan puasa kami memang lebih banyak aktivitas di bidang keagamaan. Tapi pembinaan kemandirian yang lain tetap berjalan. Cuma porsinya agak dikurangi. Yang biasa mungkin sore juga ada kegiatan dari jam 2 hingga jam 4. Tapi khusus bulan puasa tidak diarahkannya kebanyakan ke kegiatan-kegiatan keagamaan. Ibadah keagamaan seperti itu, Bu. Saya juga mendapat informasi katanya di sini ada beberapa kegiatan positif seperti salon. Terus juga ada keterampilan, mengasah keterampilan. Benar, Bu. Itu apa aja sih, Bu, yang ada di sini, Bu? Kalau keterampilan yang ada di sini, penjahitan, keristik, juga sulam-sulam, berbagai macam sulam. Kalau sekarang yang lagi banyak sulam membuat apa kopiah. Karena disesuaikan dengan kondisi gitu loh. Juga pembuatan sendal-sendal jepit. Yang dipasarkan memang ke biasanya ke hotel-hotel kalau saat pameran. Sudah melakukan produksi juga di pasar. Iya, kami coba keluar karena di dalam kan mereka kan masa mau beli begitu-begitu. Betul. Berarti udah ada produksi dari sini ya, Bu ya? Iya, ada. Alhamdulillah. Ya, pemirsa, memang seperti inilah suasana di Lapas Wanita Kelas 2A Tanjung Gusta Medan. Sangat menarik sekali, sangat terharu saya melihat, mendengarkan tadarusan bersama. Mungkin ada sekitar kurang lebih 30 orang yang ada di sini melakukan tadarusan bersama, mengaji bersama. Satu orang mengaji, setelah itu diikuti rame-rame, begitu selanjutnya. Subhanallah. Dan Dita, mungkin seperti ini yang dapat saya sampaikan, suasana di Lapas Wanita Tanjung Gusta Medan. Mungkin sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah langsung dari Jakarta. Dan mungkin nanti salah satu dari narapidana yang ada di sini akan bertanya ke Jakarta langsung dengan Ustaz. Kembali ke Jakarta, Dita. Subhanallah, Aditya Pranata, saya jadi iri karena sampai sekarang saya masih juz 17 untuk Ramadan ini. Jadi harus berlomba-lomba ya untuk seperti mereka. Dan yang paling penting adalah istiqomah. Nah, pemirsa, tadabur Al-Quran akan kembali hadir dengan Ustaz Bakhtiar Nasir untuk mengkaji, membahas surah An-Nur ayat 31 tentang anjuran untuk bertobat. Sesaat lagi. sama-sama tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung ya dari LP Tanjung Gusta Medan Aditya Pranata yang menghadirkan kegiatan Tadarus Al-Quran. Subhanallah sekali. Saya akan langsung bertanya kepada Ustadz Bakhtiar Nasir. Ustadz, subhanallah Ustadz, saya melihat mereka pernah melakukan kesalahan. Ya kan? Kemudian mereka tetap Tadarus Al-Quran, membaca begitu luar biasa. Bagaimana Ustadz melihatnya? Ya, itu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak datang dengan sendirinya. Mereka-mereka yang terinspirasi untuk bertobat, melakukan kebaikan seperti itu, sebetulnya dia sudah diampunkan dosanya sebelum dia bertobat. Karena ada cahaya iman di dalam hatinya yang secara jujur dia syukuri. Karenanya apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita tadi di LP, para warga binaan ini sebetulnya juga pernah dialami oleh orang-orang saleh, oleh para pejuang-pejuang agama Allah, oleh para nabi dan rasul. Karenanya kita lihat juga tadi tayangan video di Mesir. Di Mesir ini situasinya lebih berat lagi. Mereka sekarang bukan cuma siap untuk dipenjara, tetapi mereka sekarang sudah menyiapkan sejuta nyawa untuk melawan kekuasaan yang dirampas lewat kudeta berdarah. Karenanya pada kesempatan ini, mari kita doakan saudara-saudara kita di Mesir yang hak-haknya terampas, yang bahkan sekarang 100 ulama terbantai oleh kudeta militer berdarah di Mesir. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rasulullah SAW itu bertobat lebih 70 kali setiap hari. Rasulullah SAW itu beristighfar 100 kali satu hari. Pertanyaannya, sebanyak itukah dosa Rasulullah sehingga harus bertobat lebih 70 kali dalam satu hari, sehingga harus beristighfar sampai 100 kali setiap hari? Jangan salah, Nabi memang manusia biasa yang bisa saja bersalah dan berdosa. Tetapi ketika para Nabi dan Rasul itu beristighfar dan bertobat, itu karena dua hal. Pertama, bagi mereka tobat itu indah. Yang kedua, karena tingkat kepekaan mereka merasakan karunia-karunia Allah yang saking pekanya mereka melihat ada banyak karunia yang tidak atau kurang disyukurinya, sehingga kemudian para nabi dan rasul itu bertobat. Inspirasi bertobat akan saya sampaikan nanti, tetapi kita lihat ayat 31 di surah An-Nur. Yang ujung daripada ayatnya ini adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, agar supaya kalian beruntung. Menarik, ada tiga poin di sini. Pertama, instruksi, perintah bertobat. Kedua, yang diperintahkan di sini adalah orang beriman. Dan yang ketiga, outputnya adalah tuflihun, falah, beruntung. Surah An-Nur menceritakan sebelumnya di ujung ayat ini, sebelumnya adalah bercerita tentang perintah agar para mukminah, dan ayat sebelumnya agar para mukminin menjaga pandangan mereka, menutup aurat mereka. Dan siapa mahram dan siapa bukan mahram dalam pergaulan keseharian. Dan kemudian perintah untuk menjaga kehormatan diri, lalu ditutup dengan watubu ilallahi jami'an, perintah untuk bertobat. Kenapa? Karena berat untuk menjalankan semua titah-titah Allah itu. Semua kebaikan yang ditawarkan kepada kita itu seringkali ada kelalaian dari kita dalam menjalankannya. Sehingga perintah untuk bertobat karena memang ada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Kembali kepada 3 poin di ayat ini. Perintah bertobat kepada orang beriman supaya mereka beruntung. Para nabi adalah manusia-manusia yang paling cepat, paling bersegera untuk bertobat. Kenapa? Tobat itu adalah kembali kepada Allah setelah berjalan di atas kemaksiatan. Itu tobat. Taba ya tubu. Kembali kepada Allah. Ada kata kembali yang bukan dari tobat. Anaba yunibu. Kembali kepada Allah bukan karena bermaksiat, tetapi karena memang nikmat. Jadi abdum munib adalah orang yang kalbunya senantiasa kembali kepada Allah karena kembali kepada Allah itu nikmat. Jadi ada 2 jenis kembali. Tabaya tubuh, anaba yunibu. Kembali kepada Allah setelah bermaksiat itu namanya taubat. Taba ya tubuh. Sementara kembalinya kalbu untuk selalu mengingat Allah Ta'ala karena nikmat itu namanya anaba yunibu. Pelaku taubat disebut taib, pelaku anaba yunibu disebut abdum munib. Baik, keduanya nikmat. Kenapa? Karena kembali kepada Allah itu berarti melebihi indahnya daripada kembali ke pangkuan ibunda. Satu hari Rasulullah melihat bersama sahabatnya seorang ibu yang bergegas menggendong bayinya yang menangis, lalu dipeluknya sang bayi dan disusuinya. Kata Rasulullah SAW, Allah lebih sayang kepada anak itu ketimbang ibunya terhadap anaknya. Rasulullah SAW menceritakan tentang indahnya taubat di mata Allah dan bahagianya Allah tentang orang yang bertobat. Ada seorang musafir yang hewan kendaraannya itu yang membawa semua barangnya itu kemudian hilang dan tidak diharapkan kembali lagi. Sampai kemudian dia tertidur, tiba-tiba hewan yang membawa barangnya itu semua kembali tanpa usaha. Allah bilang, Rasulullah bersabda maksud saya, Allah lebih bahagia kepada hambanya yang bertobat ketimbang orang yang tertidur dan hewan beserta semua barangnya itu datang tanpa usaha. Itulah indahnya taubat. Pemirsa yang berbahagia, setidaknya ada 4 alasan kenapa kita harus bertobat. Jangan merasa diri suci, jangan merasa diri ini sudah benar. Ada sahabat saya bilang begini, kamu tuh ya jangan istiqomah dalam kesesatan. Ada juga sahabat saya bilang begini, itu maksiat, jangan ditemenin. Sebab kamu tendang itu maksiat, kamu jauhi maksiat, dia berusaha untuk setia sama kamu. Lihat itu anjing. Anjing itu kalau melihat orang bawa tulang, dia terus menjulurkan lidahnya. Anjing itu kalau kita usir dia, kita tendang dia, dan dia tahu kalau kita tidak kasih tulang, tetap saja yalhaz, menjulurkan lidahnya dan teteskan liurnya. Ini sebetulnya sebuah ilustrasi kenapa kita harus bertobat dan tinggalkan semuanya. walau maksiat itu terus setia kepada kita. Empat alasan itu. Yang pertama, karena kita ini manusia diciptakan Allah untuk salah dan lupa. Bahkan dalam hadis, andai semua manusia itu sudah suci semua dan tidak bersalah, Allah bilang, aku musnahkan semua, aku bisa ciptakan makhluk baru, dan ku takdirkan mereka harus bersalah, supaya mereka kembali bertobat kepadaku. Alasan yang kedua, kenapa kita harus bertobat adalah, kita ini makhluk yang suka berkeluh kesah, gampang mengeluh. Apa bedanya istighfar dengan tasbih? Istighfar itu menghapuskan dosa-dosa akibat kesalahan atau maksiat yang kita lakukan. Sementara tasbih, orang bertasbih, itu akibat kesalahannya karena salah memahami asma Allah. Tidak mengenal asma Allah. Yang ketiga, kenapa kita harus bertobat adalah karena kita melekat dengan hawa nafsu. Ada hawa nafsu yang senantiasa melekat di dalam diri kita, yang sering melakukan kesalahan. Manusia itu cenderung suka kepada yang salah, kalau bukan karena Allah yang merahmati kita. Yang keempat, ya kenapa kita harus bertobat? Karena ada setan, ada iblis yang senantiasa melekat pada diri kita. Dan Anda perlu tahu, saya juga harus ketahui diri kita bahwa kita ini bisa jadi setan 100% tanpa harus digoda oleh setan dari kalangan jin. Kita ini bisa jadi setan 24 karat tanpa harus diganggu oleh setan dari kalangan jin. Empat alasan itu yang membuat kita selalu melakukan kekeliruan dan kesalahan, sehingga di sini kita harus selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemirsa, inspirasi bertobat itu muncul dari empat ini. Kita adalah makhluk yang suka salah, kita adalah makhluk yang suka berkeluh kesah, kita adalah makhluk yang melekat dengan hawa nafsu, dan kita ditemani oleh iblis setiap hari. Ya Ustaz, subhanallah sekali ya, bahwasanya ternyata anjuran untuk bertobat itu memang harus selalu kita lakukan, karena sesungguhnya tidak ada manusia yang suci di muka bumi ini. Ustaz, ada penanya nih Ustaz, satu dari LP Tanjung Kota Medan, ya. Boleh langsung berinteraksi dengan Ustaz, silahkan. Silakan Bu dengan pertanyaannya Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan saya Siti Hajar Pak, LP Wanita kelas 2A Medan. Iya, silakan. Jadi Siti kami saya di sini Pak, hukuman saya seumur hidup. Jadi memang saya selama ini setelah masuk sini Pak kan berusaha menjadi orang baik, berusaha bertobat. Bersaha terus, bertobat terus, merubah apa tingkah laku yang tidak baik dulu, diperbaiki selama udah 5 tahun di sini Pak. Apakah masih ada kesempatan diterima tobat saya Pak? Boleh saya bertanya kepada Siti Hajar, seumur hidupnya itu berapa tahun? Itu gak ada keputusan Pak. Seumur hidup, yang tahu saya seumur hidup, nanti katanya kalau saya berkelakuan baik selama 5 tahun saya diajukan, barangkali ada kasih sayang dari menteri ataupun presiden, mungkin diturunkan hukuman saya kalau mereka tidak merasa apa sama saya kita tidak tahu untuk selanjutnya Pak. Pertanyaan saya satu lagi, apakah Ibu Siti Hajar sungguh-sungguh menyesal atas perbuatan ini? Apakah sudah betul-betul berjanji untuk meninggalkannya? Apakah yang ketiga, sungguh tidak akan pernah mau mengulangi lagi? Saya betul-betul menyesal, Pak. Dan sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun sepenuhnya, dan tidak akan saya ulangi lagi perbuatan yang seperti ini Pak. Kami di sini sudah cukup menderita Pak, meninggalkan sekian banyak anak, saudara, orang tua semuanya. Baik, jadi bagus sekali sudah menyesal, ternyata bukan cuma diri sendiri yang dirusak, tapi anak keturunan keluarga besar dan masyarakat luas. Baik, begini caranya. Ingat, Ibu Siti Hajar mau pulang? Ibu, mau, Pak. Apa yang disebut dengan pulang? Lihat. Yang disebut dengan pulang adalah bukan keluar dari penjara. Sekarang juga Ibu Siti Hajar insya Allah menjadi orang bebas. Mau? Mau. Baik. Yang disebut dengan pulang, yang disebut dengan kembali adalah taba ya tubu anaba yunibu. Sekarang juga Siti Hajar, Ibu Siti Hajar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembalikan hati untuk runduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah merdeka. Anda sudah menjadi orang bebas, Anda sekarang sudah menjadi orang terhormat dan saat ini juga Allah akan balik cara pandang orang semuanya. Enggak penting sekarang keluar penjara atau masuk penjara, tetapi yang pasti sekarang penjara itu sudah menjadi surga bagi Ibu Siti Hajar, karena Ibu Siti Hajar kalau di luar mungkin tidak bisa seperti di penjara sekarang. Jadi sekarang ini Ibu Siti Hajar sudah menjadi orang bebas yang sesungguhnya, karena banyak orang di luar penjara yang sebetulnya terpenjara oleh jiwa maksiatnya. Sekarang ini Ibu Siti Hajar sudah menjadi orang terhormat di mata saya dan mudah-mudahan di mata orang beriman dan mudah-mudahan di mata Allah Subhanahu wa taala, karena Ibu Siti Hajar sudah menyembah Allah dan tidak menjadi penyembah hawa nafsu seperti orang yang di luar penjara. Karena banyak orang di luar penjara yang sesungguhnya tidak terhormat karena menjadi penyembah hawa nafsu. Nah, sekarang saya ingin jawab bahwa pintu tobat senantiasa terbuka lebar saat ini juga. Tapi lakukan tiga hal. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Lakukan tiga hal ini, insya Allah ibu akan keluar penjara dengan cepat. Mau? Pak. Caranya? Insya Allah setiap hari kita kerjakan, Pak. Baik. Kita akan lanjutkan setelah sesi ini tiga hal yang membuat Ibu Siti Hajar akan menjadi orang terhormat, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal metode tadabur Quran kira-kira tahun yang lalu. Kami mencoba menerapkan metode tadabur Quran untuk diterapkan kepada karyawan-karyawan di institusi kami. Dengan metode tersebut, karyawan mendapatkan dasar atau esensi apa yang ia kerjakan dan apa yang akan ia kerjakan khususnya di perbankan syariah. Karena dengan metode tadabur Quran, karyawan mendapatkan landasan dan pandangan yang kuat tentang konsep bersyariah. Metode tadabur Quran ini adalah salah satu metode yang dapat memberikan kemampuan pemahaman ayat-ayat Quran secara lugas, masuk ke dalam esensinya dan juga dengan referensi yang sangat lengkap. Dengan rencana dibukanya rumah-rumah tadabur Quran, kami akan mendukung program ini agar masyarakat dapat menjadikan Quran sebagai referensi untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saja yang menginginkan keajaiban dalam hidupnya, saya ingin beri satu kata kunci dulu sebelum menjelaskan tiga hal. Beristighfarlah yang banyak, bertobatlah yang banyak, setelah itu tunggu keajaibannya. Ini janji dari Allah dan terlalu banyak ayat untuk saya kupas tentang kepastian janji Allah itu. Ibu Siti Hajar tadi dan orang yang seperti Ibu Siti Hajar tadi, jangan pernah putus asa. Lakukan tiga hal. Di dalam surah Al-Furqan ayat 70 saya akan bacakan, ini akan terjadi keajaiban dan insya Allah Ibu Siti Hajar akan keluar dengan cepat kalau dia mau tunduk dengan tiga hal ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaik yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurar rahima. Sebesar apapun dosamu, kalau kamu lakukan tiga hal, pertama taba, bertobat, kembali kepada Allah. Makanya tadi saya tanya tiga hal. Menyesalkah? Berjanjikah untuk tidak mau mengulangi lagi? Dan sungguh-sungguhkah dia melakukan itu? Kalau dia sudah bertobat dengan tiga hakikat tobat ini, tinggal langkah kedua yang harus dia lakukan. Wa aman. Melakukan semuanya itu artinya meninggalkan masa lalunya itu bukan karena kapok. Bukan karena enggak enak, bukan. Jangan. Tapi karena iman kepada Allah. Lalu yang ketiga. Wa amila salihan. Di dalam penjaramu, Ibu Hajar, Ibu Siti Hajar, kamu memang tidak bisa memeluk anakmu. Di dalam penjaramu, memang kamu tidak bisa membiayai anakmu. Tapi lakukan kebaikan apa saja di dalam selmu. Nasihati saudaramu, tolong saudaramu, berbuat baik. Karena Allah, kalau amal soleh itu sudah kamu lakukan, faulaika yubadilullahu sayyiatim hasanat. Berapa banyak dosamu, berapa besar kesalahanmu, berapa pasal berlapis menuntut kamu, fayubadilullahu sayyiatim hasanat. Allah akan daur ulang semua dosamu. Allah akan daur ulang semua kesalahanmu menjadi pahala semuanya. Bukan cuma diputihkan. Bukan cuma dihapuskan. Berapa besar kesalahanmu, berapa banyak dosamu, didaur ulang oleh Allah menjadi pahala semuanya. Seberapa lama penjaramu saat ini, akan selama itu kenikmatan yang kamu peroleh. Akan setinggi itu surga yang bakal kamu peroleh. Jangan putus asa. Tapi lakukan tiga hal. Taubat, iman, amal saleh. Jangan copot salah satunya. Harus tiga ini kamu lakukan. Wa kana Allah ghafuran. Allah itu maha banyak mengampunkan dosa. Kata-kata ghafaro dua maknanya. Satu, orang yang sudah mendapatkan ghafur dari Allah akan ditutupi aibnya. Percayalah, anak-anakmu akan hormat sama kamu kalau kamu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang bejat masa lalu ketika dia bertobat, tiba-tiba menjadi mulia. Sebab lihat ukuran kehormatan itu. Ekuivalen dengan tingkat penghinaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapa hina kita di hadapan Allah dan menghinakan diri, semulia itu nanti kita dapatkan di dunia ini. Makna kedua dari kata ghafaro adalah syafa. Disembuhkan kamu dari penyakit masa lalumu. Dirubah seleramu dari selera sesat masa lalu menjadi selera orang terhormat saat ini. Rahima. Kalau kamu sudah begitu, surgamu sudah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rumahmu sebentar lagi dan penjaramu sekarang sudah menjadi surga buat kamu. Tiga hal itu adalah taubat. Dengan iman dan lakukan amal saleh, maka kamu akan mendapatkan dua hal, ghafuran rahima. Akan didaur ulang dosa-dosamu menjadi pahala semuanya dan ditutupi aibmu, dan yang paling penting, seleramu akan dirubah sehingga kecenderungan bersalah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah. Bertobatlah. Dan bertobatlah. Jangan pernah putus asa. Ada orang sudah 99 kali membunuh. Lalu bertemu dengan orang yang membuatnya putus asa. Dibunuh orang menganggap dia tidak mungkin bisa bertobat. Sehingga genap orang itu, orang yang ke 100 dia bunuh. Tapi ketika dia jujur dan kembali kepada Allah, tiba-tiba dia menjadi orang yang diampunkan dosa-dosanya dan menjadi terhormat. Bertobatlah. Ya, terima kasih Ustadz. Dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Ibu Siti Hajar bersama dengan terpidana lainnya tidak putus asa ya. Karena berada di penjara bukan berarti terpenjara. Kajian Surah An-Nur ayat 31, perintah untuk bertobat. bagi mereka yang beriman supaya mereka beruntung. Empat hal yang paling penting adalah karena manusia adalah makhluk yang paling sering salah. Manusia adalah makhluk yang sering berkeluh kesah dan selalu dekati dengan syaitan. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan di bulan yang penuh ampunan kita mendapatkan dan dibukakan pintu taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.